Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih dalam pembacaan hadis yang ke-171. An Abi Amrin Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Diriwayatkan dari Abu Amr, itu Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna fi sadrin nahari inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dahulu kami pernah di awal siang di sisi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kaja'ahu qaumun uratun mujtabin nimar awil abai. Kemudian beliau didatangi oleh sekelompok kaum yang telanjang badan, hanya mengenakan kain yang dilubangi untuk dimasukkan kepala badannya, atau mengenakan alaba, itu sama selembar pakaian mutaqallidis suyuf, dalam keadaan mereka menenteng pedang-pedang mereka. Amatahum min mudhar, mayoritas mereka dari suku mudhar. Bal kulluhum min mudhar, bahkan semuanya dari suku mudhar. Melihat yang demikian itu, maka tama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berubahlah wajah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Artinya beliau digelayuti oleh perasaan sedih melihat kefakiran atau kemiskinan yang ada pada mereka, sampai hanya bisa memakai selembar pakaian. Lima ro'abihim min al-faqah, karena apa yang beliau saksikan dari mereka berupa kemiskinan atau kefakiran. Pada khalasul makhraja, beliau kemudian masuk dan keluar. Fa'amara Bilalan fa'adana wa'aqam, kemudian memerintahkan Bilal untuk adhan dan iqamah. Fa'salla thumma khutbah, beliau sholat kemudian berkhutbah. Fa'qal ya ayuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Ila akhiril ayah, hingga akhir ayah. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah atas kalian itu maha mengawasi. Wal ayatul ukhra allati fi akhiril hasr, dia juga baca ayat yang lain yang ada di akhir surah Al-Hasr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia persembahkan untuk kehidupan esoknya, kehidupan akhiratnya. Tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min saubihi min sa'iburrihi min sa'itamrihi hatta qal walau bisikim walau bisik kitamrah. maka hendaknya seseorang bersedekah apa yang dia miliki dari keping dinarnya atau keping dirhamnya atau kelebihan pakaiannya atau satu kantang gandumnya atau satu kantang kurmanya, hingga beliau sampaikan bersedekahlah meskipun hanya separuh biji kurma. Faja'a rajulun minal ansar bi surratin kadat kafuhu ta'jizu anha bal kadat ajazat. Maka datanglah seorang laki-laki dari sahabat Ansar dengan membawa satu wadah besar makanan, hampir-hampir telapak tangannya itu enggak memuatnya, bahkan enggak memuatnya. Summa tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumain min ta'amin wa thiyabin. Kemudian manusia pun mengikutinya, mereka bersedekah hingga aku melihat dua gundukan makanan dan pakaian. Hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhabah. Hingga aku melihat wajah Rasulullah berseri seakan-akan bersinar, bercahaya karena gembiranya. Faqala Rasulullah alaihi salatu wasallam man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayang qusa min ujurihim syai'. Wa man sana fil islami sunnatan sayyatan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayang qusa min awzarihim syai'. Rawahu Muslimun. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang baik, sunnah hasanah, maka baginya pahala kebaikan yang dilakukan tersebut, dan juga baginya pahala orang-orang yang mengamalkan apa yang dia contohkan dari sunnah yang baik tadi. Dari setelahnya, tanpa harus mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang jelek, maka baginya dosanya, dan dosa orang yang mengamalkan setelahnya tanpa harus mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala An-Nawawi rahimahullah. Qauluhu mujtabin nimar huwa bil jim wa ba'dal alifi ba'un muwahhadatun. Sabda beliau, suku mudhor yang datang itu dalam keadaan mujtabin nimar, mengenakan pakaian yang dilubangi bagian apa atasnya untuk memasukkan kepala. Mujtabi dengan jim, dan setelah alif ada ba dengan titik. Wan nimar jam'u namirah. Nimar itu bentuk jamak dari kata namirah, wa hiya kisa'un min syub muhattat, yaitu kain wool yang kasar yang bergaris-garis. Wa makna mujtabiha ay labisiha qad haraquha fi ru'usihim. Makna dari mujtabiha itu mengenakannya dengan cara melubangi kain tersebut pada bagian kepala. Karena kata mujtabi dari kata al-jawb, artinya al-qadak, dilubangi. Bagian tersebut dilubangi untuk memasukkan kepala padanya. Wa minhu qawluhu ta'ala wa thamudal ladhina jabu sahra bil wadi. Dan yang semana dengan itu adalah firman Allah Ta'ala, dan kaum Samud, orang-orang yang mereka itu melubangi gunung-gunung batu di lembah, artinya nahatuhu wa qata'uhu, mereka memahat gunung-gunung batu dan melubanginya. Wa qawluhu tama'ara bil ain al-muhmalah, tama'ara dengan ain tanpa titik, ai maknanya taghayyara, taghayyara, wajah Rasulullah berubah melihat kefakiran mereka. Wa qauluhu ra'aitu qaumain bi fathil kafi wa dhammiha. Qaumain ini bisa dengan memfathah kaf dan mendomahnya. Dengan memfathah qaumain mendomah qumaini. E subrotain. Dua gundukan ya, dua tumpukan. Wa qauluhu ka'annahu mudhabah wa huwa bidal mujammah wa fathil ha'i wal ba' al-mu'adah. Qalahu al-qadi Iyad wa ghairuhu. Wa sahhafahu baduhum faqal muda hunatun bidalin muhmalatin wa dhammil ha'i wa bin nun. Wa kada dabatahu al-Humaydi. Wa sahih al-mashhur huwa al-awwal wal muradu bihi al-wajhain as-safa wal istinarah. Ucapannya ka'annahu mudhabah. Seakan-akan wajah Rasulullah bersinar dengan dal mujamah, dengan fathah ha dan ba dengan satu titik. Ini yang disampaikan oleh Al-Qadhi Iyad dan selainnya. Sebagian para pentaskrip itu mentaskhif, artinya terjadi salah tulis, dibaca dengan mudhunah, dengan dal tanpa titik dan di dhammah ha dan juga ditambah dengan nun. Kalau bacaan yang pertama adalah mudhabah. Demikian diperjelas oleh Al-Humaydi. Sementara riwayat yang sahih dan yang masyhur yaitu yang pertama, mudhabah, ka'annahu mudhabah. Yang dimaksud dengannya bisa dua macam. As-safa artinya berseri, wal istinarah bercahaya. Rasulullah wajahnya langsung terlihat bersih, berseri dan bercahaya. Gembira. Karena para sahabat langsung merespon himbauan beliau, anjuran beliau untuk bersedekah, membantu saudara-saudara mereka yang fuqara wal masyakin. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis ini dalam bab man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dibawakan hadis Jarir bin Abdillah Al-Bajjaj radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis yang agung, hadis yang mulia. Karena dalam hadis ini menjelaskan pada kita bagaimana semangat Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Dan bagaimana kasih sayang beliau yang luar biasa terhadap umatnya. Ketika melihat umatnya itu fuqara, fakir, sampai pakaiannya itu compang-camping, artinya enggak layak, beliau sedih. Maka disebutkan ketika Jarir bin Abdillah Al-Bajjali bersama Rasulullah di awal siang, masih waktu pagi, didatangi oleh kaum dari Mudhor, mayoritas dari Mudhor, bahkan semuanya dari Bani Mudhor, suku Mudhor, dalam keadaan mujtabin nimar, hanya apa, memakai satu kain wol kasar yang dilubangi tengahnya untuk masukkan kepala-kepala mereka saja. Jadi mayoritas dari mereka enggak ada yang dipakai kecuali hanya selembar pakaian yang dilubangi untuk bagian kepala, sementara yang lainnya sekedar untuk menutup auratnya. Nah, bagaimana kalau selembar pakaian kok cuma dilubangi bagian kepala saja? Berarti kan hanya menutup aurat itu. Nah, sini kan lubang enggak dijahit, enggak berjahit. Itu diikat, bagian pinggangnya itu diikat cuma gitu. Karena enggak punya pakaian. Enggak ada jubah, wala gamis, wala sirwal, wala izar sarung. Itu pun sambil menyelimpangkan pedang-pedang mereka. Selimpangkan itu, tenteng pedangnya di pinggangnya gitu. Keadaan yang demikian itu tujuannya apa? Mereka meskipun fakir, meskipun miskin, kondisinya ibaratnya pakaiannya compang-camping semacam itu, mereka siap dengan senjata-senjata mereka karena mereka itu dalam kondisi siap sedia untuk sewaktu-waktu diperintahkan oleh Rasulullah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mayoritas mereka adalah fuqara. Jangankan untuk memikirkan kebutuhan yang lainnya. Pakaian saja itu hanya punya satu lembar. Ini bukan satu dua orang, ini satu kaum yang datang. Karena saking fakirnya, cuma satu lembar pakaian yang dilubangi bagian kepalanya saja. Bagian pinggangnya cuma diikat gitu saja. Supaya enggak istilahnya terbuka auratnya ketika diterpa angin. Melihat yang demikian, wajah Rasul langsung berubah sedih. Melihat kebutuhan mereka yang sangat karena kefakiran mereka. Padahal mereka itu dari suku Mudhor. Siapa suku Mudhor? Bukan suku, bukan kabilah sembarangan. Suku Mudhor termasuk diantara suku-suku yang termulia dari bangsa Arab. Artinya bukan dari garis keturunan yang rendah, bukan. Tapi dari kabilah yang mulia. Kabilah bangsawan. Namun dalam keislamannya ternyata mereka diuji oleh Allah dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Dan itu yang Allah pilihkan untuk mereka. Maka melihat yang demikian, Rasulullah keluar masuk rumah. Setelah itu perintahkan Bilal ketika masuk waktu sholat untuk adzan, setelah itu iqamah. Kemudian sholat berjamaah, selesai sholat Rasulullah berkhutbah. Seperti biasanya, memuji Allah, baca hamdalah, kemudian membaca surah An-Nisa, ini ayat yang pertama, kemudian Al-Hasr ayat yang ke-18 ini. Setelah itu beliau menganjurkan untuk bersedekah. Tasaddaq rajulun bidinarihi wa tasaddaq bidirhamihi wa tasaddaq bisaubihi wa tasaddaq bisaiburrihi wa tasaddaq bisaitamrihi. Hendaknya seorang bersedekah dengan sekeping dinarnya, bersedekah dengan sekeping dirhamnya, dengan segantang gandumnya, dengan segantang kurmanya. Bersedekahlah meskipun hanya separuh biji korma yang kalian miliki. Dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah tipe-tipe manusia yang sangat ambisius untuk menggapai kebaikan. Itu para sahabat. Adapun dalam perkara dunia sama sekali enggak ada sifat ambisi. Pakaiannya kayak gitu. Itu bukan dari suku rendah itu. Mudhor itu keturunan mulia, bahkan termasuk di antara istilahnya kabilah Arab yang mentereng ya. Bangsawan lah, keturunan bangsawan. Itu ketika dalam keislamannya ternyata mereka demikian keadaannya. Maka para sahabat adalah manusia yang paling bersemangat untuk menggapai kebajikan, paling cepat menyambut kebaikan, dan paling suka berlomba-lomba terhadap kebaikan. Masabaqah fil khairat. Begitu mendapatkan hasungan dari Rasulullah, mereka langsung keluar dari masjid menuju rumah-rumah mereka masing-masing. Mereka datang dengan membawa berbagai macam sedekah. Ada yang membawa wadah berisi makanan sampai enggak kuat tangannya. Ada yang membawa perak, ada yang membawa pakaian, diletakkan di hadapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sampai Jarir bin Abdullah menyaksikan dua tumpukan makanan dan pakaian. Dan juga tentunya yang selainnya juga yang dikumpulkan oleh manusia di masjid. Melihat respon positif, semangat para sahabat untuk menolong saudaranya, langsung yang tadinya wajah Rasulullah bersedih, muram, langsung berseri, seakan-akan bersinar, bercahaya wajah beliau alaihi salatu wasalam karena saking gembiranya. Karena dalam tadi berlomba-lomba dalam kebajikan tadi menghasilkan satu amal yang besar untuk bisa menutupi hajat para sahabat yang fuqara tadi dari Bani Mudzur. Melihat apa yang dilakukan oleh para sahabatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, kemudian menyampaikan siapa yang membuat contoh yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya, dan dia juga akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya tanpa harus mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, siapa yang membuat contoh yang jelek dalam Islam, maka baginya dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya setelahnya tanpa harus mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Yang dimaksud dengan sanafil Islam, mencontohkan sunnah yang baik dalam Islam, artinya kalau dia mau memulai untuk menghidupkan, mengamalkan sunnah Nabi, bukan mengada-adakan hal yang baru, bukan, tapi menghidupkan sunnah Nabi yang tadinya mati, yang tadinya mahjurah, ditinggalkan oleh manusia, kemudian dihidupkan kembali oleh dia, kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka orang yang semacam ini mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa harus mengurangi pahala mereka sedikit pun. Demikian contohnya, seorang laki-laki Ansor memberikan teladan kepada teman-temannya. Dia langsung keluar dari masjid menuju rumahnya membawa satu wadah makanan untuk dia sedekahkan pada Bani Mudzur. Ternyata tergerak hati yang lainnya untuk kemudian ikut bersemangat bersedekah fisabilillah untuk menutupi hajat saudaranya. Maka dikatakan oleh Rasulullah, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Sunnah dalam Islam itu ada tiga macam. Ada sunnah sayyi'ah, contoh yang jelek, yaitu bid'ah. Jelas jelekannya meskipun dipandang baik oleh manusia. Meskipun manusia itu memandang baik pencetusnya atau orang-orang yang mengamalkannya, maka itu jelek dalam Islam. Karena Rasulullah menyatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu kesesatan. Yang kedua, sunnah yang baik. Itu pun terbagi menjadi dua. Sunnah yang baik adalah sunnah yang tadinya disyariatkan, kemudian ditinggalkan pengamalannya oleh manusia, kemudian dihidupkan. Maka orang yang menghidupkan, ini berarti telah melakukan sunnah yang baik, teladan yang baik. Termasuk kategori sunnah yang baik, kalau seseorang itu mengawali hal yang baik yang manusia tadi belum memulainya, dia jadi pelopornya, maka berarti dia telah melakukan sunnah yang baik dalam Islam, menjadi pelopor melakukan hal-hal yang ada sunnahnya dalam Islam. Bukan membuat hal-hal yang baru kemudian menyatakan ini baik. Tidak. Ada sebagian orang melakukan perkara-perkara yang bid'ah mungkin dalam agama Allah. Apa yang itu tidak ada asalnya dalam agama Allah. Bikin bid'ah dalam zikir-zikir, dalam wirid-wirid. Bikin bid'ah dalam salawat-salawat yang Allah tidak menurunkan hujah dalil padanya sama sekali. Kemudian mengatakan, oh ini sunnah hasanah ini. Ini teladan yang baik. Maka kita katakan tidak. Setiap bid'ah dalam perkara agama adalah dolalah. Semuanya sayyi'ah, enggak ada yang hasanah sama sekali. Enggak ada kebaikan sama sekali dalam perkara-perkara kebid'ahan, enggak ada. Makanya ini maksud dalam hadisnya adalah siapa yang bersegera, siapa yang berlomba-lomba menghidupkan, mengamalkan syariat-syariat agama yang tadinya ditinggalkan, dijauhi oleh manusia, dihidupkan kembali, diamalkan kembali yang tadinya ditinggalkan. Ini orang yang membuat sunnah yang baik dalam Islam. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang menghidupkan sunnah yang mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Di antaranya adalah taswiyatus shufuf. Ini sunnah yang mahjurah, meluruskan dan merapatkan shaf. Karena mayoritas masjid-masjid sekarang itu shafnya itu jarang yang lurus, jarang yang rapat. Maka ini adalah sunnah yang mahjurah. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah harus menjadi pelopor dalam masalah ini. Dalam setiap sholat kita, shaf harus rapat, lurus. Shaf yang pertama dipenuhi terlebih dahulu sebelum shaf yang berikutnya. Dalam beberapa masjid kita sebutkan, mungkin dalam beberapa pertemuan yang lalu, shaf-shaf sholat mereka di belakang imam pun ada celahnya, kemudian masih kosong depannya, di belakang, kemudian dalam satu baris itu tengahnya ditinggalkan, pojok sana sama pojok sana dok. Hanya sekarepe sholatnya, semaunya sholatnya ini. Ini adalah berarti merapatkan dan meluruskan shaf, termasuk sunnah yang mahjurah, sunnah yang ditinggalkan agar dihidupkan. Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, ini adalah fardu ain, wajib ain. Ini juga termasuk sunnah yang mahjurah, banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin soalnya. Maka siapa yang bersegera mengamalkannya, siapa yang menjadi teladan dalam perkara ini, maka termasuk man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Berarti dia telah membuat contoh dalam Islam dengan contoh yang baik. Maka makna hadis ini adalah siapa yang menghidupkan sunnah yang ditinggalkan oleh manusia setelah ditinggalkan, setelah dimatikan sunnah tersebut, inilah orang yang membuat sunnah yang baik dalam Islam. Maka dalam hadis ini terdapat motivasi untuk kita berupaya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang telah ditinggalkan atau dianggap mati, telah dijauhi oleh manusia. Maka orang yang menghidupkan, orang yang bersegera mengamalkannya, termasuk orang yang sanabil islami sunnatan hasanatan, membuat teladan dalam Islam dengan teladan yang baik, termasuk orang yang menghidupkannya, maka baginya pahalanya. Dan pahala orang-orang yang mengamalkannya, menirunya, mencontohnya. Berarti di sini ada peringatan dari membuat sunnah-sunnah yang sayyi'ah, contoh-contoh yang jelek dalam Islam, membuat bid'ah-bid'ah, apakah zikir, apakah sholawat, ataukah yang lainnya dari perkara-perkara yang tidak dituntunkan dalam syariat ini. Maka baginya dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti setelahnya tanpa harus mengurangi dosa-dosa pengikutnya tersebut. Misalnya bid'ah di sebuah tempat diadakan, kemudian bid'ah itu menyebar, maka dia pun mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya. Semakin tersebar, berarti semakin banyak dan semakin besar dosa-dosa dia. Misalnya seorang alim memberikan fatwa yang tanpa ilmu, misalnya sengaja dia, kemudian fatwa dia diikuti oleh, kemudian orang yang mengikuti diikuti oleh orang yang lainnya lagi mengikuti kejelekan tersebut, maka orang tersebut juga mendapatkan dosanya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Maka hadis ini di antara faedahnya adalah menjelaskan kepada kita disunnahkannya mengumpulkan manusia untuk menjelaskan perkara-perkara penting dan berikan tausiah wejangan kepada mereka, itu hal-hal yang termasuk dianjurkan dalam Islam. Kemudian di sini juga terdapat himbauan dan anjuran untuk kita itu menjadi pelopor dalam kebaikan, dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Hadis ini juga terdapat peringatan dari mengadakan kebatilan, hal-hal yang jelek dalam urusan agama. Maka hadis ini juga menjelaskan keutamaan generasi salaf, generasi pendahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atas generasi khalaf, generasi belakangan. Kalau generasi para sahabat mendapatkan himbauan dari Nabi untuk satu kebaikan, segera diamalkan. Enggak terlalu banyak berpikir panjang, langsung direspon. Beda setelah generasi berikutnya. Ikhwan fi din, azani wa jazakumullah. Mungkin ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.